kau cantik, sungguh menawan. Tunggu tiada dosa, badanmu lusuh, hatimu rapuh, tiada kasih sayang. Sungguh tiganya hati manusia, tak punya perasaan, malaikat kecil.